Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara faktor yang akan membantu kita untuk selalu konsisten yaitu istiqomah serta mempunyai semangat untuk memegang komitmen atau masuk bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kesadaran wajib beragama, demikian juga kesadaran wajib untuk menyebarluaskan agama. Kewajiban-kewajiban seperti ini harus selalu diingat dan disadari bahwa kita semua umat Islam mendapatkan beban kewajiban untuk beragama, yaitu dengan mempelajarinya, mengamalkannya. Demikian juga kewajiban untuk menyampaikan agama itu sendiri, yang kemudian lebih akrab kita sebut dengan istilah dakwah, berdakwah, berdakwah, berdakwah, dan seterusnya, yang kemudian semakin dilengkapi dengan kesadaran bahwa untuk melaksanakan itu semua wajib dijalani dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kesadaran seperti ini belum kita miliki dan belum kita punyai secara maksimal, maka semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk mengaji akan lebih sering turunnya dibandingkan naik, akan lebih banyak melemah daripada saat dia menguat. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya tanggung jawab. Dia merasa tidak ada beban yang ada di pundaknya. Sama juga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kesadaran tentang hal ini belum maksimal, maka semangat yang mendorong kita untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari itu akan lemah. Untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dan kita peroleh, kecil. Kenapa? Karena kita tidak sadar atau kurang menyadari bahwa tugas kita adalah beragama dan menyebarluaskan agama itu sendiri. Kemudian berlanjut dengan ketika kesadaran seperti ini masih kurang maksimal kita punya dan kita miliki, maka semangat untuk gotong royong, kerja bakti, ta'awun, semangat untuk sama-sama mendukung dan menyokong dakwah fisabilillah itu juga akan kecil, naik turun begitu. Bahkan akibat yang paling buruk, na'udzubillah, Ketika kita merasa tidak mempunyai kewajiban untuk terlibat di dalamnya. Oh, bukan tugas saya. Oh, ini bukan saya. Ini akibat yang paling buruk. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, marilah mulai sekarang kita membangkitkan kesadaran semaksimal mungkin, ya, bahwa kita semua tanpa terkecuali, terkhusus yang hadir di tempat ini, bahwa masing-masing kita mempunyai tugas, dan yang memberikan tugas itu adalah orang yang paling kita cintai dan paling kita kasihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tugas itu adalah tugas dakwah sebatas kemampuan yang kita miliki, tentunya dengan disertai keinginan kuat untuk terus meningkatkan kemampuan tersebut. Coba perhatikan baik-baik beberapa kalimat yang saya sebutkan terakhir tadi. Kita semua mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Kewajiban berdakwah itu sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Namun yang perlu diingat, barakallahu fikum, bahwa kemampuan di dalam berdakwah itu masih bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, kita tidak pasrah dan menyerah bahwa ya saya mampunya begini. Ya. Tapi kita mempunyai semangat untuk meningkatkan kemampuan itu sendiri. Ya. Untuk meningkatkan kemampuan itu sendiri, sebenarnya Allah Azza wa Jalla memberikan banyak kesempatan untuk kita. Kan itu. Misalkan sebagai contoh, barakallahu fikum, ya, ada permintaan dari masyarakat kita sendiri atau barangkali di perusahaan tempat kita bekerja, permintaan khatib Jumat sekaligus imam tentunya. Nah, mungkin hari ini, besok dan lusa kita mempunyai alasan untuk menolak dan mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nah, mungkin hari ini, besok dan lusa alasan itu masih bisa diterima. Tetapi kalau alasan itu masih saja dipertahankan sampai setahun, dua tahun, tiga tahun yang ke depan, nah, ini yang perlu kita koreksi dan perlu kita luruskan. Nah, memang betul hari ini, besok dan lusa atau kemarin, nah, panjenengan tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan khutbah Jumat di atas mimbar. Mungkin kita sama-sama akan menerima alasan itu. Kemarin, ya, kemarin lusa, hari ini, esok, esok lusa. Monggolah, alasan itu bisa diterima. Tetapi tolong jangan pertahankan alasan ini untuk satu tahun, dua tahun, tiga tahun ke depan. Nah, dengan alasan yang sama, saya tidak mampu. Sementara rentang waktu satu tahun ke depan, dua tahun, sampai tiga tahun ke depan adalah rentang waktu yang cukup untuk meningkatkan kemampuan kita. Yang semula tidak bisa menyampaikan khutbah Jumat menjadi bisa. Yang semula kurang percaya diri menjadi berani. Nah, itu sudah cukup setahun, dua tahun, tiga tahun untuk persiapan. Tapi ya itu kan tugas yang sudah mondok aja lah. Tugas kaum santri, tugas ustadz-ustadz. Kalau kita-kita kayak gini tenaga sama kerja bakti aja. Nah, rahmat Allah itu luas. Nah, pintu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita banyak dalam beribadah dan beramal saleh. Nah, jangan merasa kecil. Nah, jangan merasa tidak mampu. Tapi satu tahun, dua tahun, tiga tahun ke depan, kemampuan itu insya Allah bisa didapatkan dan diperoleh. Kemampuan cuma satu saja, khutbah Jumat. Saya takut salah, Ustaz. Kalau Anda takut salah, jazakallah khairan. Ini modal besar yang tidak dimiliki oleh ribuan khatib-khatib Jumat. Nah, saya ulangi kembali, kalau misalkan panjenengan beralasan menolak permintaan khutbah Jumat itu karena takut salah, jazakallah khairan wa barakallahu fik. Semoga Allah memberkahi panjenengan. Justru sikap seperti inilah yang kita inginkan, takut salah. Sehingga akhirnya bisa hati-hati, selektif, Itu yang diinginkan. Dibandingkan ribuan khatib Jumat di seluruh Indonesia sini, bahkan lebih dari itu, nah, yang sama sekali tidak mempunyai rasa takut salah dan keliru ketika menyampaikan sesuatu lalu diatasnamakan syariat Islam, padahal bukan dari syariat Islam. Yang asal berbicara, asal bercerita, asal berkisah, nah, asal baca. Wah, tulisan bagus, baca. Ini artikel bagus, baca. Padahal mungkin saja artikel yang dia baca, yang disampaikan dan tertera di sana adalah hadis-hadis dhaif, palsu, bahkan maudhu', hadis-hadis dhaif, lemah, bahkan maudhu' dipalsukan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau misalkan panjenengan beralasan saya takut salah, saya takut keliru, walhamdulillah. Media yang bisa kita pilih berisikan materi-materi khutbah Jumat dimudahkan. Nah, ambil materi khutbah Jumat dari majalah-majalah milik salafiyin, majalah Asy-Syari'ah, majalah Qudwah. Atau misalkan beberapa buletin yang diterbitkan oleh Ahlus Sunnah Salafiyin, ambil. Itu cara yang paling tepat dan mudah. Nah, tapi sayangnya kembali kepada poin pertama yang saya sampaikan sebagai pembuka tadi, karena kesadaran kita untuk menyebarkan agama itu yang minus. Kalau tidak bisa dikatakan 0 atau 1 dan 2, angka kecil. Nah, merasa itu bukan tugasnya. Menilai itu bukan tanggung jawabnya. Ia pandang itu bukan bagiannya, khutbah Jumat itu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya kira sedikit pembuka ini sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa kesadaran untuk beragama dan menyampaikan agama itu adalah modal besar, nah, untuk kita maju dan berkembang, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang terpenting juga kita menyadari bahwa hal itu adalah tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Nah, untuk kita semua. Khutbah Jumat yang saya sampaikan tadi cuma sekedar contoh. Padahal kalau misalkan mau dirunut, dicari, diteliti, contohnya sangat banyak sekali. Ya. Contoh-contoh betapa kita semua mestinya bisa terlibat secara langsung dan aktif dalam berbagai apa namanya, berbagai bidang di dalam dakwah ini. Ya. Mulai dari menjadi khatib Jumat, menjadi imam sholat, ya, pemberi ceramah atau kultum di beberapa lokasi. Masya Allah. Ya. Coba kalau seandainya kesempatan-kesempatan itu kita ambil, kita manfaatkan, luar biasa. Apa kita tega membiarkan umat Islam setiap Jumatnya banyak dari mereka seakan hanya formalitas dan seremonial saja. Mereka datang ke masjid. Sampai ke masjid, yang pertama datang duluan orang-orang tua itu. Itu sudah selesai salat sunnah terus tidur. Nanti yang wis manjing, kok khatibnya belum ada, sudah yang tua-tua yang sepuh-sepuh ke sapa jadwalnya sih. Itu berani kalau yang tua-tua akan tanya kan ya. Siapa sih yang tugas khatib? Itu yang tua-tua. Yang muda-muda datangnya terlambat, ngobrol lagi di belakang. Nah, karena khutbah Jumat itu sudah terpola dan terkesan dianggap oleh mayoritas masyarakat kita muslimin. Nah, sesuatu yang membosankan dan menjenuhkan. Begitu kan ya? Kan itu, wah, yang penting wajib rampung urusannya. Kan itu. Padahal khutbah Jumat itu, barakallahu fikum, khutbah Jumat itu kegiatan yang apa namanya dimaksimalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan inti sari dari ajaran Islam. Karena dalam kesempatan salat Jumat itulah kaum muslimin, waktu itu adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu datang dari tempat yang paling jauh sekalipun. Dari tempat yang paling jauh sekalipun. Nah, saya bisa membayangkan sendiri, karena saya pernah melihat dan menyaksikan sendiri, walaupun itu cuma sekedar sebuah bayangan. Nah, betapa orang-orang yang tinggalnya di pedalaman Badui, kita sebut dengan Badui itu, ya, orang-orang tua atau yang lebih muda, mereka dari pagi itu sudah jalan kaki dari rumah menuju Masjid Jami'. Nah, waktu kita di negeri Yaman, kemudian apa namanya, ya sempat bertugas di beberapa tempat pedalaman negeri Yaman, itu yang saya saksikan secara langsung. Karena emang lokasi pemukiman itu kan berjauhan, kilometer 7-10 kilometer itu satu hal yang biasa orang jalan kaki di sana itu. Nah, di tiap-tiap apa namanya pemukiman keluarga besar ada musola kecil. Tapi kalau sudah sholat Jumat, mereka akan kumpul bersama di masjid jami', di masjid desa. Itu jaraknya jauh. Artinya saya bayangkan kurang lebih seperti itulah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khutbah Jumat itu dimaksimalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan intisari dari ajaran-ajaran Islam. Yang kalau kita baca dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah Jumat itu ala sautuhu wahmarra wajhuhu. Suaranya meninggi dan wajahnya merah. Nah, sampai kemudian urat lehernya pun kadang terlihat. Kenapa? Saking semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan materi khutbah Jumat. Tapi bukan teriak-teriak. Dan itu pengen mengamalkan riwayat itu terus jadi. Nah. Yang dimaksud dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersemangat. Nah, jadi kesannya yang dirasakan oleh mustami'in atau jamaah salat Jumat, nah, itu khutbah itu menarik, tidak membuat ngantuk, ngikuti, dan seterusnya. Nah, tapi itulah. Nah, kalau bukan ahlu sunnah yang kemudian tampil, akan terus begitu. Nah, ada beberapa khatib Jumat yang semangat, tapi menyampaikan energik, suaranya tinggi, intonasinya bagus, tapi yang dibahas politik. Iya kan? Iya kan, aktivis-aktivis muda itu kan sudah politik. Wah, wong desa kok diceritain tentang korupsi, tentang pergantian menteri. Orang kampung kok. Orang kampung yang cuma gini aja. Sehingga tidak punya kemampuan untuk menakar dan mengukur yang diperlukan masyarakat sekarang kita, masyarakat muslim sekarang kita itu apa materinya. Nah, kemampuan mengakar dan mengukur, menakar dan mengukur itu alhamdulillah dimiliki dan dipunyai oleh ahlus sunnah. Ya panjenengan semua ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka trik khutbah Jumat ini insyaallah sekarang menjadi salah satu pilihan menarik bagi kita untuk kemudian menyampaikan dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah. Karena tanpa dibuat undangan pun, saudara-saudara kita kaum muslimin tetap saja ada. Ya, walaupun diundang, coba kalau kita buat pengajian mengundang masyarakat, belum tentu banyak yang datang. Mereka kurang tertarik. Tapi kalau khutbah Jumat tidak diundang pun mereka tetap datang. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Marilah kita mendengarkan bersama penyampaian tugas yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tugas ini beliau berikan untuk semua umatnya, seluruh pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ini adalah perintah Nabi. siapapun yang menyatakan cinta dan setia dalam cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya harus melaksanakan perintah dari beliau ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi ma rahmatan wasi'ah muttafaqun alaih, jadi hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah, Abu Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nah, di dalam riwayat tersebut sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada rangkaian ibadah haji, yaitu hajjatul wada', haji perpisahan, yaitu haji yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu sebelum wafat. Nah, jadi posisi waktu itu bisa kita bayangkan, para sahabat sedang konsentrasi di satu tempat. Ya. Masa itu terkumpul masyarakat muslim waktu itu, yaitu para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu kan di tengah publik, di tengah keramaian. Nah, dalam sebuah riwayat, bahkan itu terjadi pada waktu Mina. Sedang rame-ramenya Mina. Untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memang seharusnya diketahui oleh kaum muslimin. Kan berbeda. Berbeda bobotnya dengan sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang lebih kecil, lebih sederhana, dibandingkan apa yang beliau sampaikan di depan ratusan ribu sahabatnya. Karena waktu itu yang melaksanakan ibadah haji bersama Nabi alaihi salatu wasallam 100 ribu lebih. Dan di situ juga termasuk mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara tanpa menggunakan alat bantu pengeras suara, namun suara beliau sallallahu alaihi wasallam bisa didengar sampai barisan yang paling belakang sekalipun dengan kualitas yang masih terang dan jernih. Kita saja mungkin kalau bicara di tempat ini yang paling ujung sana belum tentu dengar kalau tidak menggunakan alat bantu pengeras suara. Sekarang bayangkan puluhan ribu sampai 100 ribu lebih orang berkumpul di satu tempat, lalu katakan yang paling tengah sebagai titik yang paling strategis untuk menyampaikan bicara berapa meter itu. Nah, dan nggak mungkin dempet-dempetan gitu, ada yang terpisah, ada ruang di antara hadirin dan seterusnya. Itu tanpa alat bantu pengeras suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Nah, monggo silakan dicatat karena ini tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Nah, yang tidak bisa mencatat dengan alat tulis bisa dicatat di hatinya. Bahkan lebih baik dicatat di hati. Ya, makanya lebih banyak yang mencatat di hati kalau di Masjid Al-Jihad Cilacap, lebih banyak yang mencatat di hati daripada di kertas. Yang kertas biasanya sepuh-sepuh gini, karena harus diulang lah ya, di rumah sekali dua kali. Kalau yang lain kan Masya Allah mayoritasnya anak muda, jadi gak pakai alat bantu tulis gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya sebenarnya sudah masyhur, cuman kita ulang saja kesempatan kali ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih, kata Nabi, liyuballighis syahidul ghaib fa innas syahida asa an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Nah, yang ditulis terjemahnya aja ya, Nanti versi Arabnya tanya ke Ustaz Iqbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengingatkan tugas penting kita. Isi dari tugas itu, monggo ditulis. Hendaknya orang yang menyaksikan, hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikannya kembali, hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikannya kembali kepada yang tidak menyaksikan. Kepada yang tidak menyaksikan. Titik, kita lanjutkan, kita terjemahkan sampai selesai. Hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kembali kepada yang tidak menyaksikan. Sebab orang yang menyaksikan, sebab orang yang menyaksikan, sebab orang yang menyaksikan bisa saja menyampaikannya, sebab orang yang menyaksikan bisa saja menyampaikannya, bisa saja menyampaikannya kepada orang yang lebih mampu. Sebab orang menyaksikan bisa saja menyampaikannya kepada orang yang lebih mampu darinya. Lebih mampu darinya. Ya, itulah perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Perintah dari Nabi Muhammad SAW. Itu jelas perintah. Karena dimulai dan diawali dengan kalimat perintah atau kata perintah kalau dalam bahasa kita, li. Itu disebut dengan lamul amr, perintah. Ingat, itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi perintah Nabi apa? Orang yang menyaksikan sekarang ini, yaitu pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak hal waktu itu, ya. Nabi Muhammad kan memberikan wejangan dan nasihat. Nah, seperti salah satunya yang kemudian terkenal dan sering kita dengar adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, kan gitu. Bulan ini bulan apa? Tempat ini tempat apa? Hari ini hari apa? Negeri ini negeri apa? Sampai-sampai sahabat beranggapan ini Kanjeng Nabi kok tanya seperti ini, jangan-jangan mau dirubah ya namanya. Kan gitu. Kok tanya? Sudah pasti kok. Nah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bukankah hari ini hari suci, waktu ini waktu suci, negeri ini negeri suci. Ya. Nah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi waktikum hadza. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ingat, nah, darah, harta, dan harga diri sesama kalian itu hukumnya haram untuk dilanggar. Nah, artinya darah, harta, dan harga diri kalian itu mempunyai nilai kesucian. Seperti sucinya tempat ini, seperti sucinya negeri ini. Itu beberapa pesan yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain pesan-pesan yang lain. Nah, di akhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan liyuballighi syahidul ghaib. Nah, artinya anda-anda yang sekarang ini hadir ikut mendengarkan, menyaksikan, mempunyai tugas untuk menyampaikannya ulang, menjelaskannya kembali kepada mereka-mereka yang tidak sempat hadir saat ini. Ingat itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu alasan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bisa saja Anda yang ikut hadir di sini ketika menyampaikan kepada orang lain yang tidak ikut hadir, ternyata orang lain itu yang lebih mampu untuk mengamalkannya. Ternyata orang lain itulah yang lebih mempunyai semangat untuk menyebarluaskannya dibandingkan Anda. Bisa saja itu terjadi. Nah, artinya kita yang mendengarkan, menyimak, faham, belum tentu bisa mengamalkan. Belum tentu bisa melaksanakan. Tapi ketika hal itu kita sampaikan kepada orang lain, nah, dengan kondisi yang kurang lebih sama, dia yang kemudian tertarik, "Ih, saya yang mengamalkan, saya yang melaksanakan." Itu yang dimaksud, itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fa inna syahida asa an yuballigha man huwa au'alahu minhu. Dia lebih punya kemampuan untuk menjaga, menghafal, melaksanakan, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan dan seterusnya. Nah. Jadi siapapun dari kita yang aktif mengikuti kajian, mencatat, memahami dengan baik, nah, kajian rutin harian, kajian rutin tiap pekan, atau mungkin kajian rutin bulanan, nah, dia sudah faham dan mengerti. Nah, sadarilah bahwa setelah faham dan mengerti itu, semuanya mempunyai tugas dan kewajiban untuk semangat menyampaikan kepada orang lain, kepada umat. Hanya dengan cara itulah Islam tersebar. Hanya dengan cara itulah kemudian ilmu itu kemudian bisa tersampaikan. Kalau kita tidak menyadari hal itu, ya Islam akhirnya. Ilmu demikian juga. Lama-kelamaan akan berkurang. Kenapa? Karena kita yang sudah mendapatkan ilmu akhirnya tidak berbicara, tidak menyampaikan. Nah ini secara khusus adalah tugas Ahlus Sunnah. Saya ulangi kembali, ini secara khusus adalah tugas Ahlus Sunnah. Tugas salafin, tugas kita semua. Barakallahu fikum. Tapi kembali kepada poin pertama yang saya sebutkan sebagai pembuka tadi, kesadaran itu belum betul-betul tumbuh. Kesadaran itu ternyata belum benar-benar hidup di dalam hati dan kepribadian kita. Nah, lebih seringnya nek bisa menghindar, menghindar. Kalau bisa lepas dari tanggung jawab, lepas. Misalkan bisa tidak dipilih, bes, mending orang dipilih. Kenapa? Kalau dipilih, ditunjuk, sibuk. Nanti kalau dilibatkan, apalagi secara aktif dan secara langsung, kerja. Waktu buat kerja, kalau keluarganya kurang. Itu kan was-was dari syaitan. Ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Itu tugas kita. Nah, sekali lagi tentunya dalam batas kemampuan. Dan kemampuan itu masih bisa bisa ditingkatkan enggak? Bisa. Masih bisa ditingkatkan. Nah. Poin yang kedua ini yang kadang-kadang terlewatkan dari kita. Jadi kita masih berdiam di batas kemampuan, di titik inilah kemampuan saya, ini sudah maksimal. Nah, banyak orang berpikir seperti itu, tetapi dia tidak bisa berpikir bahwa titik kemampuan saya yang paling terakhir ini sebenarnya masih bisa saya majukan, masih bisa saya tingkatkan. Nah, tapi itu tadi senangnya baiklah, di sini aja lah. Nah, karena kurang menyadari tugas yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi. Kalau kita faham dan sadar, kita akan terus, ya ini perintah Nabi, ini yang mendorong Nabi, ini yang memerintahkan Nabi, maju, maju, maju, maju, dan seterusnya. Nah, ketika hal ini bisa kita sadari dengan baik, Masya Allah, itu akan menjadi kunci dari sekian banyak problem-problem dakwah. Saya ulangi kembali, ketika kesadaran tentang hal ini, kesadaran untuk wajib beragama, kesadaran untuk wajib menyebarluaskan agama itu sudah kita punya, insya Allah akan menjadi solusi dari sekian banyak problem-problem dakwah. Nah, saya ambil satu contoh sekarang ini. Nah, di mana-mana yang namanya problem itu, ya di banyak tempat, nah, adalah kekurangan tenaga pengajar. Begitu? Begitu enggak, Abu Luqman? Atau di sini turah-turah? Kalau turah-turah kita minta ke tempat yang lain nanti. Gimana, Mas? Kalau di Cilacap, Abu Dhaifah, tenaga pengajar anak-anak itu full, banyak atau kurang? Kurang. Kurang? Kurang. Mau tak tambahin ya? Hah? Mau tak tambahin? Saya sendiri maksudnya. Gak mau? Ya udah selesai udah. Gak ada respon. Respon tuh harus cepat, quick respon. Tak tawarkan saya bantu, gak ada respon ya wes. Udah tutup. Udah selesai. Mas Habib, enggak, maksudnya di sini tenaga pengajar kurang atau lebih? Oh, kurang. Itu kan anak-anak muda nih. Kita lihat yang tua-tua sekarang. Pak siapa? Pak Wanto. Wanto. Warto. Pak Warto, menurut panjenengan setelah diamati gitu, atau mungkin punya anak, punya cucu yang masih sekolah, masih apa namanya? Masih belajar di pendidikan Al-Mansurah. Al-Mansurah namanya ya? Iya kan, Al-Mansurah ya? Itu kelihatannya tenaga pengajarnya kurang atau curah-curah? Hah? Masih kurang. Mbah? Masih kurang juga. Itu kan problem dakwah, betul ya? Problem dakwah. Dan ternyata bukan cuma di Cilacap saja. Di semua tempat, keluhannya satu. Dari sekian banyak keluhan. Bukan cuma satu-satunya keluhan. Kekurangan tenaga pengajar. Baik yang putra, apalagi yang putri. Karena jumlah anak-anak putri berkali lipat lebih banyak daripada yang putra. Gitu, Pak? Gitu. Apalagi kalau kita berbicara ke daerah-daerah yang apa namanya di luar Jawa. Kalau yang di Jawa saja kekurangan, apalagi yang di luar Jawa. Nah, kalau sudah daurah nasional itu di Bantul atau di Sleman, rata-rata ustadz-ustadz kita yang apa namanya yang punya kenalan cukup banyak itu jadi tempat curhat ustadz, dan itu tolonglah carikan pengajar buat kami di sana. Kami sedang membangun, kami sedang merintis, tapi nggak ada pengajarnya. Ustadz, di tempat kami bangunan sudah ada, tanah sudah statusnya wakaf, ikhwan-ikhwan masya Allah kan itu, tapi nggak ada tenaga pengajarnya. Kan itu. Ustadz, kami sana di sudut yang paling jauh kan itu. Kalau misalkan pengalaman saya pribadi, misalkan yang paling terakhir, yang paling jauh ke Papua, Merauke sampai Bovendigul, masya Allah. Di Bovendigul ketika saya dan Ustadz Ayyub dimudahkan Allah sampai ke sana, takmir masjid raya. Takmir masjid raya. Jajarannya. Demi di sana itu di kabupaten apa itu di Tanah Merah atau Bovendigul itu masjidnya cuma 4 atau 6. Padahal luas sekali karena memang mayoritas ini. Apa ini? Ayo pahamlah ya. Mayoritas Katolik kalau di sana itu. Mayoritasnya Katolik. Masjid sedikit sekali. Tapi terus prosentase jumlah umat Islam bertambah. Yang dulunya cuma satu masjid, sekarang satu, dua, tiga, empat, lima. Kan itu ya. Saya keempat masjid dapat tugas waktu itu di sana. Nah, dan penerimaan mereka luar biasa. Meriah. Coba sebelum saya dan Ustadz Ayyub pulang meninggalkan daerah sana waktu itu, semuanya datang. Kan itu. Datang. Ini bukan guyon, bukan basa-basi. Ustaz, tolonglah besok Ramadan kan itu. Ada yang bertugas di sini jadi imam. Imam tarawih kan itu. Kalau syukur-syukur juga sekaligus memberikan kultum jal coba. Artinya tuntutannya dan bukan tuntutan ya. Harapannya ternyata tidak sulit-sulit amat kan gitu ya. Cuma jadi imam tarawih. Sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kita atau tidak ini? Bisa lah. Tapi itu tadi karena kurang sadar. Nah itu. Ora bagianku ben diurus karo dipikirna ustaz bae. Itu di sana, di Merauke, di Manado kan itu. Ustaz Ayyub yang terakhir misalkan di Saumlaki, titik yang paling selatan berbatasan langsung dengan Australia dan Timur Leste. Yang hitungannya cuma beberapa menit dari Darwin atau Sydney. Dari Darwin. Cepat sekali Australia. Nah, daerah-daerah seperti ini di Malinau, Kalimantan Utara. Nah, misalkan saya dijadwalkan besok Oktober awal ke Malinau. ke Kalimantan Utara. Mereka datang rombongan, Pak, di Masjid Agung Bantul, bawa oleh-oleh sambil ngelobi. Ya wis angel ditolak kayak gila. Ustaz ada oleh-oleh ini ya. Tapi sebelumnya sudah ada kontak ya, komunikasi. Mereka yang datang belasan orang dari pucuk Indonesia di sana itu. Yang ngaji sudah berapa puluh kakak. Asli masyarakat setempat yang disebut dengan suku Tidung itu. Bukan orang-orang Jawa yang kemudian transisi. Ini orang-orang asli semua, jadi bahasanya bahasa Melayu-Melayu Kalimantan gitu. Bukan Melayu lari ya. Bahasa Melayu. Oh malah kelihatan lari kan gitu. Itu mereka datang, Masya Allah penerimaan segala macam. Keluhannya sama. Ustadz dan tenaga pengajarnya siapa? Masya Allah. Coba kalau misalkan dibuat program sing wis ngaji, kasarnya ini ya, yang sudah kenal ngaji dan aktif ngaji dan usia ngajinya 5 tahun harus jadi ustadz misalkan. Wah, di Cilacap panen gitu ini. Yang ngaji 5 tahun ke atas harus jadi ustadz. Ini panen gitu ini. Harus jadi ustadz. Apa Warto ya? Ustadz Warto. Ustadz? Ustadz Sugito. Ustadz Sugito. Luar biasa kan ya? Ustadz. Apalagi seperti panjenengan yang sepuh ini lebih bisa diterima oleh masyarakat karena faktor tua dan jenggot putihnya. Iya, faktor. Orang kan lebih bisa menerima, lebih bisa nggih, mau bantah tetap diam, tetap kalah kan karo wong tua, cok. Panik wanen, apalagi jenengan nasihat wong tua, oh, udah diam semua. Cuman itu tadi, kembali ke poin pertama yang saya jadikan pembuka. Bahwa memang yang perlu dibangkitkan sekarang itu kesadaran untuk beragama. Beragama itu maksudnya ya belajar, mengamalkan, melaksanakan. Kemudian sadar untuk tentang wajib, kewajiban menyebar, luaskan agama itu tadi, yaitu berdakwah plus sabar dalam setiap apa, dalam setiap marhalah atau fase dan tahap-tahapannya. Nah, itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidul ghaib. Nah, kembali ke contoh yang saya sebutkan tadi, salah satu problem dakwah itu kan kekurangan tenaga pengajar. Nah, maka kalau misalkan ada satu daerah datang menemui saya, Ustaz, kami kekurangan tenaga pengajar untuk pendidikan anak-anak. Lah, memangnya sudah ada pendidikan anak-anak? Sudah, Ustaz. Kita mulai dari awal, kita merintis dari nol kan itu. Punya pendidikan anak itu berarti ikhwan lumayan banyak. Iya Ustaz, ada 20 sampai 30 kakak. Tapi itulah tidak ada tenaga pengajarnya. Masya Allah. Yang 20 dan 30 kakak itu semuanya pengajar. Semuanya itu tenaga pengajar. Istri-istrinya pun juga semua tenaga pengajar. Loh, kami belum pernah belajar. Itulah. Nah, karena kurang sadar satu. Yang kedua, kita masih terpaku dengan cara berpikir lama bahwa kemampuan saya cuma sampai di sini. Padahal kemampuan itu masih bisa ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Kan gitu. Sekarang contoh barakallahu fikum. Ini contoh praktek apa aplikasi yang sesungguhnya seperti apa? Misal kita punya 6 kelas. Contoh ini. Kita punya 6 kelas putra banin. Di tiap kelas idealnya 2 kan yang mengampu, 1 wali kelas, 1 pendamping. Tapi pendamping di sini bukan seperti tempat-tempat yang lain dalam konsep pendidikan kita. Pendamping di sini dinomorduakan, di bangku cadangkan. Karena ini. Kalau misalkan tidak cedera baru tidak diganti, enggak. Tapi tetap ini tenaga inti. Nah, 2. Berarti minimal berapa tenaga yang diperlukan? Abu Lukman. 6 kelas, 1 kelas 2 misalkan minimalnya 2. Berapa? 12. 12 itu bukan angka yang susah untuk Cilacap ini. Kan itu. Yang penting sadar, sadaro sik toh yang penting itu. Nek urung sadar enggak bisa kita lanjut perjalanan ini. Sadar Mas. Ngene itu, sudah sadar ayo lanjut lagi. Sadaro sik kan itu. Kalau sudah sadar baru teknisnya bagaimana? Kan itu. Teknisnya itu seperti apa? Misalkan kelas 1 dan kelas 2, mata pelajarannya kan masih sedikit sekali kan gitu ya. Jadi masing-masing kelas tadi sudah ditentukan karena sudah sadar tadi, antum si A dan si B pegang kelas 1. Antum si C dan si D pegang kelas 2. Antum si E dan si F pegang kelas 3. Antum si G dan si H pegang kelas 4. Antum si I dan si J pegang kelas 5. Antum si K dan si L kelas 6. Sudah sepakat? Sepakat. Sampai di sini bisa dipahami teknisnya? Dan itu. Kemudian yang sudah ditugaskan tadi kelas 1 A dan B, kelas 2 C dan D. Terus begini, tinggal mempelajari dan menguasai pelajaran di kelas itu masing-masing. Misalkan di kelas 3 itu mata pelajarannya akidah, fikih, akhlak, sirah, imla. Misalkan itu 5 ini. Jadi Abu Lukman dan Abu Haris bertugas di kelas 3. Jadi panjenengan saya diklat selama 3 hari ya Abu Lukman. Cukup berdua, yang lain jangan. Biar kita lebih fokus. Abu Lukman dan Abu Haris kita bertiga, kita pilih satu tempat di mana kan itu ya. Yang tenang lah biar enggak keganggu sama yang lain. Tugas saya sebagai apa? Mentor apa tentor itu? Sebagai narasumbernya, saya akan memahamkan kepada Abu Lukman dan Abu Haris 5 materi ini selama 1 tahun. Coba antum baca. Abu Lukman paham? Iya. Sekarang saya tanya. Terus selama 3 hari selesai. Sudah. Jadi kan enggak usah mikir yang kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 2 dan kelas 1. Cukup konsentrasi di kelas 3. Tahun depan setelah 1 tahun ngajar di kelas 3, tahun depan yang diajarkan sama atau berubah itu pada kelas 3? Sama kan, cuma ngulang terus. Kira-kira tahun kedua, tahun ketiga lebih mahir, lebih menguasai atau nurun? Lebih mahir dong. Cuman itu saya yang kurang sadar gitu loh, Jan. Jadi Allah. Gimana Ustaz Manto? Sadar toh. Ustaz segitu gimana? Panjenengan berdua sekarang saya tanya ini. Kegiatan sehari-harinya apa sekarang? Mohon maaf loh ini, sehari-hari kegiatannya apa? Tani, jadi kan? Sama. Kalau misalkan dalam satu minggu 2 hari ngajar di pondok gimana? Ini baru contoh orang tua ini. Kan sudah mikir apa bisa kan itu? Itu tadi karena kurang sadar. Jadi kan jangan tersinggung, kalau marah boleh, nanti saya minta maaf. Mau marah boleh, tapi nanti saya minta maaf. Sekarang saya minta maaf duluan. Sekarang tani kan? Seminggu, dalam satu minggu 2 hari full di pondok. Iya, hitung-hitung bekal mati. Mau marah silakan, ini saya minta maaf. Artinya kan sudah sepuh, sudah tua kan itu ya. Memperbanyak bekalnya itu sekarang masya Allah. Anak-anak usia 10 tahun kalau yang ngajar Ustaz Marta sama Ustaz Sugito panut semuanya. Karena apa? Udah jenggot, udah tua. Jadi panjenengan pun saya yakin lebih sabar dibandingkan yang muda-muda ini. Wah, anak bocah angel diatur. Tapi kalau Ustaz Marta sama Ustaz Sugito lebih sabar. Kalau siap nanti berdua panjenengan ke rumah saya 3 hari, saya diklat. Ngaji wong telu, saya sama panjenengan berdua. Tinggal kita pilih ini bukunya apa yang mau diajarkan itu. Dan saya yakin mampu lah. Masuk akal enggak ini teknisnya ini? Enggak masuk? Oh, masuk. Kalau masuk akal kita praktekkan gitu. Sekarang saya tanya, dengan teknis seperti tadi kira-kira masuk akal enggak? Atau cuma ngimpi gue? Jadi misalkan Ustadz Harta sama Ustadz Sugito nih, kan itu. Kita bukan kemudian antum ini terlalu meninggikan orang, enggak. Oh, megang kelas 2 kok. Megang kelas 2 Ustadz Marta sama Ustadz Sugito ini megang kelas 2, materinya apa? Ini kan yang tentukan nanti kan, misalkan sudah kurikulum sama silabus sudah ditentukan ya. Mulai rapat asatidzah, rapat pengurus. Misalkan nanti saya konsultasi ke Ustadz Iqbal, ini jane kelas loro, materinya apa-apa saja. Oh ini Ustadz, ini. Sudah. Ini kan bertiga ke rumah saya undang gratis. Makan minum saya yang nanggung kan itu. Nginep di rumah saya 3 hari 3 malam, pagi, siang, sore ngaji sama saya. Khusus ngajinya itu, bukan ngaji yang lain-lain. Cuma sudah paham itu Pak Sugito ya. Ini Pak Warto sudah. Insyaallah. Silahkan kembali ke Cilacap. Sudah jadi guru. Itu kalau teknis seperti itu dipraktekkan luar biasa. Sudah tidak ada lagi kekurangan tenaga pengajar. Kemampuan kita itu. Mau nunggu anak-anak kita yang masih 16 tahun di pondok pesantren, kapan? Nanti kalau mereka pulang sudah mampu, sudah apa, siap untuk terjun dalam dakwah, ikut terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar, alhamdulillah. Tapi itu bukan alasan panjenengan berdua mundur. Ya monggo lah dibicarakan. saya hanya bisa membantu dengan diklat 3 hari itu. Misalkan gantian minggu ini yang di rumah saya misalkan calon guru kelas 3, kan gitu Ustaz Iqbal nggih. Nanti 2 minggu lagi kita janjian calon guru kelas 4 di rumah saya. Itu gratis wis. Tapi pulang perginya tanggung dewek lah. Hah? Mau enggak? Hah? Mau enggak? Ya sudah lah, yang tua-tua itu Ustaz Iqbal aja yang digerakkan. Tua-tua ini insya Allah lebih sabar ngadepi anak-anak itu, bener kan? Kalau yang putri-putri ya nanti sama ustazahnya lah. Tapi modelnya begitu, karena kan sudah ada buku, sudah ada silabusnya kan ya. Dan saya akan serius diklat, betul-betul Pak Sugito dan Ustaz Warto ini harus betul-betul paham. Ya pemahaman yang benar, ya begitu. Ya benar-benar. Apalagi ngajinya kan udah lama, insya Allah secara akidah dan manhaj kokoh banget lah. Gitu ya Ustaz Sugito ya. Itu tadi memang kadang-kadang kita itu mikir apa bisa sih, apa bener ya. Satu hal dari panjenengan berdua merasa lucu, merasa wagu ora wangun, sing liyane ya apa mungkin itu. Akhirnya kita tersandera oleh apa mungkin, apa iya. Padahal masih bisa masuk akal sekali. Itu enggak betul enggak Bu Laris? Masuk akal enggak? Nah ininya. Ya monggolah dibicarakan. Saya cuma bisa membantu sekali lagi cuma itu. Diklat. Wayakum, betul. Daripada anak-anak kita kemudian libur, prei. Kenapa? Orang tenaga pengajari. Insyaallah lebih sedih kan? Kan itu jenengan niatkan itu tadi bekal mati pas kita. Ya untuk kita semua sebenarnya. Cuman karena panjenengan lebih posisi lebih tua, lebih sepuh, tersinggung saya minta maaf. Gitu. Moga mau ditindaklanjuti apa enggak ini? Akhirnya nanti tenaga pengajar paling banyak di Al-Mansura Cilacap. Karena tiap minggu ada yang rumah saya 3 orang apa 2 orang itu 3 hari diklat gitu. Monggo lah ini telepon Ustaz Iqbal lah. Insyaallah. Jangan merasa kecil, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa enggak bisa. Itu semua was-was dari syaitan itu. Biar kita apa? Enggak maju. Agar kita tidak berkembang. Thayyib, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua terkait tentang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sama, tapi ini lafadz yang berbeda dan juga tempatnya berbeda. Kalau tadi yang saya sebutkan di atas itu di Mina, kalau sekarang di tempat yang lain tapi masih dalam rangkaian ibadah haji. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa pesan untuk jamaah haji. Selesai menyampaikan beberapa pesan itu kepada jamaah haji yang hadir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, "Tsumma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala, artinya diarahkan ke langit, ke atas. Jadi selesai berpesan, gini, gini, begini. Nabi Muhammad melihat ke atas, kemudian mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sambil menggunakan telunjuk di arah langit. Kan itu. Kata Nabi, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan tugas? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan tugas? Nah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kata sahabat Ibnu Abbas, "Fa walladhi nafsi biyadihi innahu lawasiyyatuhu ila ummatihi falyuballighi syahidul ghaib." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, itulah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Fal yuballighi syahidul ghaib, yaitu hendaknya orang yang menyaksikan dan hadir ya menyampaikan kembali kepada mereka-mereka yang tidak hadir. Itu tugas kita. Jadi posisi pada saat kita menerima ilmu, menerima ilmu, menerima ilmu, jangan lupa ilmu yang kita terima itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita menyampaikannya kepada yang belum tahu. Nah, kita menyampaikannya kepada yang belum tahu. Bukan hanya kita bersikap pasif menunggu terus, bukan. Tapi posisikan kita juga sebisa mungkin aktif. Sebelum orang bertanya, kita yang menawarkan. Nah, sebelum orang datang, kita yang mendatangi. Nah, kita yang kemudian aktif menyampaikan ajaran Islam, ya, ayat-ayat Al-Quran disertai tafsir para ulama. Demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tentunya semakin lebih terang dan jelas ketika disampaikan dan diiringkan juga keterangan dan penjelasan dari para ulama. Nah, itulah Ahlus Sunnah As-Salafiyun. Mereka adalah orang-orang yang faham dan mengerti betul tentang pesan dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, seringkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya. Kalau dalam dua riwayat yang kita sebutkan di depan tadi, itu adalah peristiwa atau momen yang terjadi ketika pelaksanaan ibadah haji, Hajjatul Wada. Nah, tetapi yang di luar dari kesempatan itu, ternyata Nabi Muhammad SAW sering berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Imam Al-Hakim rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah itu menyampaikan dalam sebuah riwayat untuk kita semua bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, tasma'un wa yusma'u minkum wa yasma'u mimman yasma'u minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian yang mendengar sekarang ini, mendengar keterangan arahan dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi wa yusma'u minkum, kalian pun akan didengar oleh orang lain. Wa yasma'u mimman yasma'u minkum, selanjutnya pun seperti itu, generasi yang setelahnya akan mendengar keterangan-keterangan tersebut dari orang yang mendengarnya dari kalian. Terus jadi regenerasi hidup. Nah, terus begitu. Barakallahu fikum. Ini kan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diulang. Nah, agar kita sadar bahwa apapun yang telah kita pelajari dan telah kita dapatkan ilmunya, maka ada orang lain yang akan mendengarnya juga dari kita, dan mereka tidak akan mungkin bisa mendengar kalau kita tidak menyampaikan. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau walaupun mungkin yang apa namanya kesannya iki dalil wong tablik ya. Tapi ini kan justru kita sebagai ahlu sunnah yang lebih harus memahami dan mengamalkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau, apa artinya balighu anni? Sampaikan kepada umat. Nah, anni dariku. Walau ayah, walaupun hanya satu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kan memotivasi kita untuk semangat berdakwah, semangat menyampaikan ilmu kepada umat. Walaupun yang kita miliki hanya sedikit, walaupun yang telah kita pelajari itu belum begitu luas, asalkan yang sudah kita pelajari, asalkan yang sudah kita miliki, itu bisa dipastikan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terwakilkan dari sabda beliau, anni dariku. Jadi walaupun cuma satu hadis, tapi kita sudah yakin dan bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa satu hadis yang sudah kita pelajari itu sahih karena diriwayatkan Imam Bukhari nomornya sekian, diriwayatkan Imam Muslim nomornya sekian, apalagi kalau ada kesempatan lebih kita cek ulang, kita buka kitab sahih Bukhari, kita buka kitab sahih Muslim untuk apa, mencocokkan ya, dicocokkan dengan angka dan nomornya, ya benar. Kita fahami artinya, kemudian kita mendapatkan keterangan dari para ulama tentang inti atau makna dari hadis tersebut sudah difahami, itu yang kita sampaikan. Nah, berbeda dengan apa namanya jamaatut tabligh, mereka juga mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi satu ayat saja kita disuruh perintahkan, apalagi kalau banyak ayat kan itu. Paham gak pemahaman tabligh kan gitu? Nabi saja perintahkan meskipun satu ayat sampaikan. Lah kami bukan cuma satu ayat, berayat-ayat kami sampaikan. Tapi mereka tidak memperhatikan lafaz sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anni. An itu kan artinya dariku. Akhirnya yang mereka sampaikan apa? Pemahaman yang apa namanya dari hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu. Dalam buku panduan yang mereka pegang yaitu Fadailul A'mal. Ya, Fadail A'mal, kitab yang mereka baca bahkan apa namanya lebih suci kitab Fadail A'mal itu dibandingkan Al-Qur'an. Ya, dalam prakteknya loh ya, kalau dalam keyakinan kalau kita tanya mereka ya tetap Al-Qur'an, tapi prakteknya sing dipegang Fadail A'mal terus nih. Melebihi sahihnya Bukhari dan Muslim. Di dalamnya banyak hadis palsu, di dalamnya banyak hadis lemah. Itu nih sampaikan, dasarnya apa? Balighu anni walau ayah. Lah itu bukan dari Kanjeng Nabi. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kebenaran itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda sampaikan? Kan itu. Ayat juga yang Anda sampaikan ternyata malah salah dan keliru. Nah, Anda sendiri kurang memahami apa arti dari ayat yang Anda sampaikan. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Misalkan satu hadis sudah jelas sahih Bukhari Muslim, kita faham dan apa itu mengerti maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada keterangan dari para ulama, ya. Lalu kita sampaikan itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat saja. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa riwayat yang baru saja kita dengarkan sejak awal tadi itu semua memberikan sebuah kesimpulan untuk kita bahwa tugas kita semua bukan hanya separuh dan sebagian dari kita, tapi tugas untuk kita semua adalah mendakwahkan, menyampaikan dan menyebarluaskan agama ini dalam batas kemampuan masing-masing, disertai semangat untuk meningkatkan kemampuan itu. Ayo kita tingkatkan kemampuan kita di dalam apa, dalam hal ilmiah yang tentunya akan semakin lebih baik lagi, dan itu juga adalah konsekuensi dan tuntutan pasti dari setiap ilmu yang kita dapatkan, ada keharusan untuk mengamalkannya, mempraktekkan juga melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti judul yang kita ambil dalam kesempatan kali ini. Nah, kita juga harus mampu apa namanya membaca kenyataan dan kondisi real umat Islam. Nah, mereka dalam posisi sangat-sangat dan sangat membutuhkan ilmu. Nah, ilmu dalam arti yang sesungguhnya. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran, yang berdasarkan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, ilmu yang membawa mereka kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sekarang diperlukan oleh umat Islam. Nah, kalau misalkan kita peka, ya, kita pandai membaca dan cerdas untuk menilai kenyataannya seperti itu. Nah, kenyataannya demikian. Saya yakin banyak dari kita yang mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, akan semakin terasa ketika bulan Ramadan tiba. Itu semakin terasa sekali. Nah, mereka-mereka yang mempunyai, artinya saudara-saudara kita yang mempunyai apa? Mempunyai muamalah yang baik, artinya interaksi dan pergaulan yang bagus di masyarakat, itu pasti akan dimintai tawaran, akan ditawari atau dimintai bantuan untuk ikut memakmurkan masjid. Nah, untuk ikut memakmurkan masjid, paling tidak jadi imam, memberi kultum, ngisi TPA, ya, khutbah Jumat, majalah dinding, dan yang lain. Itu permohonan dari masyarakat. Kita harus cerdas minta, masya Allah, ternyata umat Islam itu menunggu antum wahai ahlus sunnah. Nah, yang ditunggu adalah antum. Masya Allah. Cerita dan kisah seperti itu sudah banyak. Bahkan mungkin kita sendiri dulu bagian dari kisah itu. Lalu kenapa kita tidak ingin membagi kisah-kisah manis seperti itu kepada orang lain? Nah, cobalah berbagi. Barakallahu fikum. Nah, kalau misalkan pengalaman saya pribadi, masya Allah. Nah, ketika kita silaturahim, sowan, kita ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat yang masih mempunyai semangat keislaman dengan baik. Ketika kita berbicara, berbincang dengan mereka-mereka, tokoh-tokoh masyarakat, nah, yang menginginkan kebenaran. Bukan mereka-mereka yang sudah masuk dalam kategori ahlil bid'ah, bukan. Tapi masyarakat yang, apa namanya, masih dalam kondisi awam, semangatnya semangat, apa namanya, semangat yang keislamannya memang lepas dari unsur-unsur bid'ah seperti itu dan yang lain. Semangat yang ingin betul-betul meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat mereka yang ingin pokoknya sing penting ono tuntunane dari Kanjeng Nabi. Nanti. Ketika kita berbicara dan ngobrol diskusi dengan mereka, sudah banyak peristiwa, banyak momen saya alami seperti ini. Dan saya yakin panjenengan pun sudah mengalaminya. Bagaimana mereka mengatakan, "Ustaz, kami di sini kekurangan tenaga apa mengajar TPA. Tolong Ustadz yang mengusahakan, nanti kami yang akan mengatur segalanya. Nanti kalau bisa khutbah Jumat, kalau bisa pengajian sebulan." Subhanallah. Nah, Jumat kemarin, barakallahu fikum, saya diminta untuk khutbah Jumat di masjid orang awam. Semuanya masyarakat awam. Tapi Pak Dukuhnya luar biasa. Pak Dukuhnya welcome, senang sekali. Itu termasuk daftar penyesalan saya edisi tahun ini. Saya punya daftar penyesalan. Daftar penyesalan bahasanya getun ya. Getun itu. Hah? Ngacuk. Ya segitulah pokoknya. Aduh, kok ora ya kan gitu ya. Kok ora. Jadi kemarin waktu Idul Fitri itu saya ngajak beberapa teman untuk berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat itu. Salah satunya Pak Dukuh ini. Kaget beliau siang-siang. Oh, Ustaz. Dipersilakan itu, masya Allah, Ustadz satu bulan penuh kemarin itu, masyarakat saya bertanya, kayak Ustadz yang itu mana kok nggak datang, kok nggak dijadwal gitu, karena ternyata Ramadan tahun sebelumnya saya diundang oleh salah seorang warga di situ, ya teman ngaji lah, ikhwan kita, untuk acara buka puasa, terus saya sholat maghrib, sholat isya di sana, terus karena Pak Dukuh hadir dalam acara buka puasa, sempat kenal dan ngobrol, terus dipersilakan jadi imam tarawih serta kultum. Akhirnya berjalan 2-3 kali dalam 1 bulan. Nah, Pak Dukuh, masyarakat saya Ustaz, terutama yang anak-anak muda, yang simbah-simbah tua. Mungkin saya udah cocoknya untuk orang tua kan ya. Anak-anak muda terutama simbah-simbah tua itu ngarep-ngarep panjenengan. Jadi getunnya ya Allah. Di tempat yang lain kita mau nembus masjid angel. Kan gitu ya, maksud saya getunnya di situ. Di tempat yang lain kita menemui seorang dukuh minimalnya mendukung dan meminta bahkan susah. Di tempat yang lain kita menyampaikan ceramah itu orang pergi meninggalkan kita. Ini diarep-arep sama anak-anak muda yang Ustaz kemarin sempat ajak ngobrol mereka itu. Selesai iya betul. Itu mereka menunggu-nunggu itu. Yang terutama yang tua-tua itu, sepuh-sepuh. Walaupun Ustaz artinya pakai bahasa Indonesia, tapi mereka senang. Allah ketul banget. Lah Jumat kemarin saya kesana diminta khutbah Jumat, kata Pak Dukuh, pokoknya Ustaz, apa namanya, Ustaz selone kapan kita berikan jadwal, semua jadwal khutbah Jumat akan saya geser. Waduh, maksudnya saya kan bilang ya jangan sampai menggeser Pak Dukuh. Enggak, pokoknya yang penting Ustaz, ya sudahlah, ini sementara saya yang kosong Jumat Legi kan gitu hitungannya. Kemarin kan Jumat Legi, Jumat sebelumnya Jumat kok kliwon enggak? Wage. Sebelumnya Pahing, sebelumnya kliwon. Saya baru tahu setelah tinggal di Kulon Progo. Sebelumnya enggak paham. Saya bilang, "Ya sudahlah Pak Dukuh, saya kosongnya Jumat lagi. Kalau bisa sebulan dua kali, Ustaz." Aduh. Pokoknya ini masyarakat saya coba. Itu ada orang-orang tua itu jamaahnya ini, mereka semuanya. Bisa. Kalau bisa pengajian bulanan itu Mbok tolong direalisasikan. Iya. yang anak-anak TPA gimana? Aduh ya Allah. Coba kalau Ustadz Warta sama Ustadz Sugito udah siap. Saya minta tugas di sana. Jangan di Cilacap lah. Cilacap kan sudah banyak tenaganya ini. Udah Ustadz Warta sama Ustadz Sugito yang ke sana. Itu bukti yang terakhir, yang pengalaman pribadi saya. Sementara saya yakin panjenengan itu punya pengalaman masing-masing lah untuk menunjukkan betapa masyarakat masyarakat muslimin, alhamdulillah, mereka itu sangat menunggu kiprah kita. Kiprah itu kan artinya apa? Apa namanya kiprah itu? Hah? Peran serta alusunan untuk mengisi, untuk mengisi mereka-mereka itu. Alhamdulillah, saya yakinlah panjenengan lebih banyak pengalamannya dari saya karena saya masih lebih muda daripada panjenengan. Tapi intinya mereka itu memohon, minta dan berharap kita yang ini, tolong dimakmurkan masjid ini, tolong dijaga, tolong ini, tolong dan segala macam. Masya Allah. Tapi sayangnya kesadaran itu yang harus dibangkitkan, kesadaran itu harus yang dilahirkan. Dalam diantara hasil evaluasi, ya. Di antara hasil evaluasi program tebar majalah edisi anti komunisme, ya, evaluasi terakhir itu dilakukan terkait dengan hal ini beberapa waktu sebelum daurah nasional, kurang lebih 2 pekan sebelum daurah nasional. Asatidzah mengadakan rapat di Malang, Jawa Timur. Saya termasuk jadi pendengar di sana karena ikut diundang. Di situ salah satu evaluasinya demikian, ternyata kan di tiap daerah itu kan diminta untuk membuat laporan tertulis kan ya. Dari koordinator membuat laporan tertulis. Semuanya laporan itu positif, baik. Menunjukkan masyarakat muslim mempunyai respon positif tentang dakwah Ahlussunnah. Karena ketika program tebar majalah itu dilaksanakan, kan tidak hanya pembicaraan terkait dengan majalah dan terkait dengan komunisme, tapi akhirnya melebar pembicaraan tentang ini, tentang itu, tentang semuanya. Alhamdulillah responnya positif. Masyarakat muslimin welcome, terbuka. Nah, bahkan mereka kemudian meminta, tolong di tempat kami, tolong di masjid kami, tolong kami juga diperhatikan, tolong barangkali ada yang bisa pengajian rutin di kantor kami. Bahkan beberapa ikhwan kita, pengalaman mereka ketika membagikan majalah itu, ya, sore hari pada bulan Ramadan, karena targetnya sebelum Idul Fitri sudah tersebar, akhirnya dari pagi, siang, sore sampai menjelang Idul Fitri, diminta untuk memberikan apa namanya sepatah dua patah kata dalam acara buka puasa. Ustaz, tolong ya. Seperti yang terjadi di Jember, sampaikan Ustaz Lukman, waktu itu ada ikhwan datang menyampaikan majalah di markas CPM, Korps Polisi Militer. Dan itu ya. Nyampaikan majalah, ah kebetulan, tolong nanti sekaligus diisi acara buka puasa dari panjenengan. Langsung percaya kan, masya Allah. Dan itu banyak. Itu menunjukkan bahwasanya apa, sederhana berpikirnya begini. Barakallahu fikum. Cara berpikir sederhananya demikian. Umat Islam secara fitrah mereka itu cinta kepada Al-Quran. Betul? Yang namanya umat Islam cinta sama Al-Quran enggak? Cinta. Itu secara fitrah. Secara fitrah umat Islam cinta dengan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul begitu? Fitrahnya ya umat Islam itu kan cinta dengan sabda Nabi. Umat Islam itu secara fitrah mereka cinta Allah dan cinta Rasulullah. Begitu juga kan ya? Ini sudah modal dasar kita untuk punya optimisme, untuk mempunyai semangat yang tinggi di dalam berdakwah. Berarti tugas kita sekarang bagaimana menjadi perantara yang menghubungkan antara cinta mereka kepada Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Kita berusaha untuk menjadi penghubung antara cinta mereka kepada sabda-sabda Nabi dengan sabda-sabda Nabi itu sendiri. Tugas kita bagaimana menyampaikan, menyajikan untuk umat Islam. Karena kita yakin apabila Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih itu betul-betul sampai kepada mereka, secara fitrah mereka akan menerima atau akan menolak? Secara fitrah menerima. Nah, menerima. Tapi ternyata memang yang harus dievaluasi adalah cara kita menyampaikan. Nah, susunan dan urutan yang harus disampaikan. Waktu dan metodenya. Waktu dan metode penyampaian itu yang harus dievaluasi. Tapi kalau seandainya Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tersampaikan dengan baik kepada umat Islam. Ingat, tersampaikan dengan baik kepada umat Islam. Secara fitrah mereka akan menerima atau akan menolak? Akan menerima. Sementara kondisi real umat Islam, banyak dari mereka yang sudah merasakan kegersangan hidup, kekosongan spiritual. Akhirnya mereka cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Ya dapatnya apa yang dia lihat, dapatnya apa yang dia dengar, dapatnya yang paling dekat dengan dia. Akhirnya ya terkena dengan pemahaman yang sesat lah, dengan pemikiran yang menyimpang lah, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam. Kelompok pelajar dan mahasiswa, mereka yang punya semangat untuk belajar Islam, akhirnya belajar dari internet, nyari. Dapatnya yang paling aktif di internet itu yang, oh ini banyak, oh kok sama, intinya sama, referensinya berbeda, tapi sama. Nah, padahal ternyata karena orang-orang Syiah atau Khawarij yang aktif dalam membuat website. Kan itu. Misalkan orang mengetik Islam yang benar. Kaum Khawarij, kaum teroris, mereka aktif. Aktif menulis dan apa? Membidani lahirnya website-website blog. Sekian puluh, sekian ribu. Aktif mereka. Mereka bermain di kata kunci itu, Islam yang benar. Ketika ada orang awam tertarik untuk belajar agama, sadar dia ketik Islam yang benar, Islam yang benar. Terus satu halaman Google, halaman kedua, halaman ketiga di situ. Nah, dia baca, tapi alamat-alamat website itu yang membuatnya kaum Khawarij, kaum teroris. Nah, dengan referensi yang berbeda, apa namanya? Kemudian sumber apa namanya? Sumber wawancara yang berbeda, tapi kok intinya sama? Islam yang benar itu A, Islam yang benar itu A, Islam yang benar itu A. Semua halaman website itu dia buka, intinya sama, Islam yang benar itu A. Padahal A yang dimaksud adalah Islam yang kemudian disalahgunakan oleh kaum teroris dalam bentuk teror itu. Nah, kira-kira hasil akhirnya, dia yang sedang awam dan mencari kebenaran, itu akan terpengaruh dengan pemahaman Khawarij atau enggak? Pengaruh. Itu sudah hukum. Hukum apa? Hukum pastilah, hukum logisnya seperti itu. Dia akan termaruh, oh ini ternyata yang benar ini. Karena kaum Khawarij pun akan membahasakan dengan bahasa yang indah. Islam yang benar itu begini. Islam yang menegakkan syariat dengan sesempurna-sempurnanya. Karena dengan melaksanakan syariat, maka keadilan dan kesejahteraan itu bisa tegak di atas muka bumi ini. Seperti yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidun. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq demikian, di zaman Umar bin Khattab demikian, zaman Umar bin Khattab demikian, itu sampai masa kekhilafahan Utsmaniyah, kan itu khilafah Utsmaniyah. Terus, tapi versinya mereka. Nah, namun sayang sekarang syariat Islam sudah dilupakan, dilecehkan, bahkan dimusuhi. Maka Anda wahai seorang Muslim, kan itu harus bangkit ini bergabunglah bersama dengan kami. Wah terbakar semangatnya, semangat yang tidak diarahkan oleh ilmu syariat yang apa namanya semangat yang kemudian berjalan berdasarkan emosi, tidak terarah dengan baik dan bijak, jauh dari para ulama. Ya akhirnya dia terpengaruh dengan pemahaman Khawarij. Di situ ditampilkan alamat ngaji, ustadz-ustadznya siapa, nomor teleponnya bisa dihubungi. Aktif mereka. Nah, aktif. Itu kondisi real umat Islam. Tapi sayangnya kita kurang sadar aja. Dan itu. Ngerti yang penting selamatnya dewek lah. Dan itu. Tapi kondisi dunia Islam demikian. Kondisi apa namanya? Kondisi dunia Islam seperti itu. Mereka banyak yang mencari kebenaran, cari. Seandainya Ahlu Sunnah, Salafiyin, kita semua tanpa terkecuali. Nah, kemudian tampil bersama-sama, ya, membangun komunikasi yang baik, ukhuwah ditingkatkan, semua potensi yang ada dimaksimalkan, kemampuan kita pun tidak hanya berhenti di satu titik ini, tapi kita punya tekad untuk meningkatkan kemampuan itu jauh lebih baik, tingkatkan terus, kemudian kita tampil. Nah, katakan kita begitu aktif untuk mengembangkan dakwah melalui dunia tadi, dunia internet tadi, maya, kan itu ya. Sehingga ketika ada orang mengetik Islam yang benar, ret gitu, yang tampil Salafi or ID, set Salafi Cilacap, Salafi Kroya, Salafi Majenan, terus gitu. Wah, semuanya Islam yang benar Islam, tapi bukan copy paste. Copy paste kayak pada bah sih, tiga halaman Google sama semua kan itu. Tapi dengan apa warna dan bentuk yang bermacam-macam, tapi intinya satu. Bahwasanya Islam yang benar adalah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Kemudian salafus saleh itu siapa-siapa saja tenaga? Dia baca. Kira-kira orang seperti ini dia baca Google 3-4 halaman isinya sama yang mengarahkan kepada Islam yang benar itu adalah salafi atau pemahaman as-salafus saleh. Kira-kira berpengaruh enggak dalam cara dia berpikir ini? Berpengaruh enggak, Pak? Pengaruh. Nah, apalagi di situ ditampilkan di tiap halamannya apa itu info kajian di seluruh daerah Indonesia. Kan itu ya. Info kajian. Kalau dia betul-betul mencari kebenaran, dia cari Cilacap. Ya, dapat apa namanya? Tempat-tempat ngaji di Cilacap di mana saja, di masjid mana. Kemudian koordinatornya siapa? Nama ustaz-ustaznya siapa? Ustaz Warto, Ustaz Sugito. Plus nomor HP-nya dihubungi Ustaz Warto ya. Nggih. Amin. Mau tanya Ustaz Warto? Nggih. Amin. Pripun ini anu aja kita ketemu langsung aja karena akan saya berikan keterangan lebih luas. Kalau lewat telepon malah ini kurang nyaman. Gimana kalau kita ketemu? Sudah, pas ketemu Ustaz Warto, hormat banget dia. Umar udah tua, udah jenggot putih kan itu. Tenang gitu ya, ada yang mau ditanyakan? Gitu. Mungkin enggak? Hah? Mungkin lah, masa orang mungkin. Saya jawab tambah satu Ustaz lagi. Ya. Namanya siapa, Pak? Supri. Nah, tambah Ustaz Supri. Bertigalah ke rumah saya insyaallah. Ya. Megang kelas 3, megang kelas 4, nanti terserah Ustaz Iqbal, Pak. Nanti kita diklat 3 hari 3 malam pokoknya. Menang baik. Mungkin enggak Ustaz Supri? Sekarang kegiatannya apa kalau jenengan? Di rumah aja. Ah, tambah satu lagi, Mbah siapa? Siapa, Pak, namanya? Iswandi. Masyaallah, coba yang tua-tua ini megang anak kelas 1, anak kelas 2, kelas 3 lebih sukses, yakin banget. Lebih sabar, lebih telaten, seputune dewek. Itu dari panjenengan yang lebih sabar. Anak-anak akan lebih hormat. Anak-anak lebih hormat, lebih bisa nerima. Panggilannya bukan Ustadz Warto nanti, Ustadz Mbah Warto. Ustadz Mbah Sugito, Ustadz Mbah Iswandi, Ustadz Mbah Supri, semuanya panggilannya Mbah. Itu bisa menguasai kelas. Masya Allah. Nyong bayangna lah sih, lah. Elok banget lah. Sip, sip tenan lah. Main pokoknya. Kan itu. Hah? Ah itu. Pertanyaannya bagus. Takutnya malah bubar. Itu. Dinding ini yang harus kita hancurkan, Pak Wanto. Kan itu. Rasa takut seperti itu. Apa yang kita takutkan? Kan itu. Coba tanya sama anak-anak itu. Mereka lebih senang kepada guru seperti jenengan yang lebih sabar, lebih telaten daripada yang, bentar-bentar itu. Kalau jenengan yang maju kan, sini le, kan diperlakukan seperti seorang cucu. Tapi kalau pengajar ini masih muda, dia belum tahu jadi orang tua dan punya anak itu seperti apa, lagi punya cucu, jadi emosi terus gini, gitu. Gak mungkin mereka lari dan takut. Apalagi nanti Pak Ustadz Warto ini datang sudah bawa permen. Ya, gak mungkin lari kan. Ayo masuk. Yang masuk cepat ini dapat permen satu, cepat. Oh, masuk semua. Dah, duduk yang manis. Gitu. Sudah bisa bayangkan trik permen tadi itu? Trik permen tadi trik. Nah, gitu. Saya yakin lah Pak Warto. Yakin kalau anak-anak itu yang ngajar, yang sudah sepuh-sepuh ya, yang memungkinkan lah, yang memungkinkan buat panjenengan maksudnya, agar tidak merasa terbebani dengan beban yang berat. Waduh, ora bisa apa-apa kok malah suruh ngajar kelas 6 misalnya, pilih yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 tadi kan masih sangat memungkinkan kan ya diajari. Tulisan panjenengan malah tulisan Latin enak banget deh. Daripada anak sekarang kan gedrik karo ajari tulis, masya Allah. Jenengan lebih sabar, masya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Warto? Takut apa coba? Keraguannya di mana? Jangan-jangan karena Mbah Wedok tidak setuju kira-kira. Ibu masih kan ini nanti sampai di rumah ngaji juga. Oh enggak, nanti sampai di rumah wala pak arep dadi ustaz kepriwe sana. Enggak, pokoknya percaya diri sekarang, optimis. Toh panjenengan kan tidak dibiarkan jalan sendiri, terbimbing kan itu. Sudah rekomendasi dari ustaz. Kemudian yang diajarkan ya kita sepakat itu saja pun jenengan enggak usah nambah-nambah. Ini saja dipahamkan buat anak-anak. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Enggak usah mikir yang macam-macam. Ini saja. Bacakan, tekniknya nanti saya ajari juga. Tapi jangan sekarang, enggak ada yang lain tahu. Nanti pada enggak ke rumah repot nanti. Tekniknya cara mengajar itu gimana untuk anak-anak kan itu. Kasih tulisan satu paragraf, baca terus mereka baca. Gantian mereka suruh berdiri di depan, ayo baca kan itu. Sekarang Mbah Warto yang dengerin, wah masya Allah pinter. Gantian sana le kan itu. Kasih contoh-contoh, kasih tugas. Itu aja sebenarnya yang pengajar itu. Iya kan? Insya Allah bisa lah. Nah, ketika kita sudah bisa menyadari kondisi real umat Islam seperti itu ya. Nah, dan memang yang perlu kita rubah itu sekarang adalah cara berpikir bahwa apa namanya, kita itu dimusuhi, kita itu dibenci. Enggak. Nah, memang ada yang memusuhi, ada yang membenci. Tapi yakinlah bahwasanya yang apa namanya, yang betul-betul aktif membenci dan memusuhi itu cuma segelintir kelompok saja. Dan itu pun orang-orang tertentu, mereka-mereka yang merasa kepentingannya terganggu oleh kita. Tapi umat Islam secara umum tidak membenci Ahlus Sunnah. Nah, karena Ahlus Sunnah yang didakwahkan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umat Islam secara fitrah mereka cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tugas kita, saya ulangi kembali, tugas kita itu adalah mempelajari cara menyampaikan, cara menyajikannya itu seperti apa. Selama ini mungkin ya, karena kita masih kurang maksimal dalam menyampaikan dan menyajikan, akhirnya ya banyak dari masyarakat kita yang berpikir negatif, menilai yang tidak-tidak tentang kita. Kenapa? Karena cara kita menyampaikan yang kurang. Atau barangkali tidak ada semangat dari kita untuk menyampaikannya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sehingga masyarakat kita, tetangga-tetangga kita hanya menduga-duga, mengira-ngira, menyangka-nyangka. Sehingga masyarakat kita kemudian mendengar dari pihak ketiga, keempat, dan kelima tentang kita. Jeleklah kita. Tapi kalau seandainya informasi itu datangnya dari kita, kita yang menyampaikan kepada mereka, insya Allah, nah, kesannya pun positif, responnya pun akan baik. Nah, responnya pun akan baik. Misal, contoh, ada satu masjid, ketua takmir dan orang yang paling berpengaruh di situ, misalkan pihak pewakaf, bukan hanya mengizinkan, tetapi meminta agar masjid itu dimakmurkan oleh kajian, dengan kajian-kajian Ahlus Sunnah, kajian-kajian Salafi. Contoh. Langkah yang seharusnya kita lakukan itu bukan cuma, jih, siap, kemudian cari ustad-ustad siap di sana, ya, ikhwan ikhwan dikumpulkan. Tidak sebatas itu. Nah, yang memerlukan ilmu ini bukan hanya kita, tetapi masyarakat-masyarakat di sekitar kita pun demikian. Barakallahu fikum. Nah, sekarang mana yang lebih maksimal di dalam penyebaran dakwah? Silahkan dijawab. Dalam kasus yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, ustadz akhirnya bersedia. Waktu telah ditentukan, setiap Rabu malam Kamis ba'da maghrib, di musala kecil. Ikhwan-ikhwan yang ada di sekitar sana yang jarak tempuhnya masih memungkinkan diundang dan diberitahu, diinformasikan. Kemudian mulailah kajian itu rutin Rabu malam Kamis di musala kecil itu. Nah, jalan lancar, bagus. Tetapi tidak melibatkan masyarakat. Yang kita inginkan kan balighu anni walau. Yang kita inginkan ilmu ini pun sampai kepada umat Islam secara lebih luas. Mana yang lebih maksimal dengan cara yang kedua? Dengan cara yang kedua, setelah ketua takmir dan pewakaf tadi meminta bahkan mengizinkan bahkan meminta. Nah, kemudian misalkan dibentuk satu tim kecil untuk melakukan sosialisasi minimalnya ke tetangga-tetangga sekeliling masjid. Bukan hanya melalui surat resmi, tapi langsung silaturahmi bertatap muka. Dan itu. Bahkan bila perlu, mintalah surat pengantar dari ketua takmir. Karena tadi kan saya sebutkan sebagai contoh kan permohonan dari resmi dari masjid, surat pengantar dari takmir. Surat pengantar menerangkan bahwasanya si A dan si B sebagai pengurus dari apa yayasan gitu ya, kesini kan yayasan-yayasan ini dan itu untuk menyampaikan sosialisasi kegiatan rutin pengajian setiap Rabu malam Kamis, tanda tangan ketua takmir Haji Warto. Surat pengantar. Misalkan saya Abu Lukman dan Abu Haris, bertiga atau berdua, kalau bertiga nanti dikira gerudukan, dua saja cukup. Kan itu, dua saja cukup. Saya sama Abu Lukman keliling Abu Lukman. Pagi kita sudah cari informasi tetangga yang paling dekat, bahkan kalau bisa ditambah lagi kenapa tidak? Apalagi tetangga-tetangga yang apa itu rumahnya di pinggir jalan yang akan dilalui oleh peserta kajian. Hah? Iya kan dari ujung gang, muka mulut gang sampai masuk itu. Saya sama Abu Lukman tugas. Ngapunten pakai bahasa Jawa halus, nanti Abu Lukman aja. Kalau saya enggak halus-halus banget kan itu ya. Jenengan kan halus. Ini kami dari apa pengurus yayasan ini dan itu ingin menyampaikan bahwa insya Allah mulai pekan depan setiap Rabu malam kami setelah maghrib akan diadakan pengajian rutin, jadi pesertanya dari luar yang dikaji ini, dan alhamdulillah sudah dapat izin dari takmir, ini surat pengantarnya dari takmir, monggo kan itu. Oh iya monggo Mas. Ya pokoknya nanti kami mohon masukan, ya mohon saran, kalau misalkan apa namanya dari panjenengan ada ya kami terima dengan senang hati. Saya juga dari awal menyampaikan permohonan maaf, mbok barangkali ada teman-teman kami yang kenal potnya rotok gede kan itu ya. Ya mungkin terburu-buru nanti ya, selain minta maaf nanti akan kami sampaikan dan kami bina juga teman-teman pengajian. Oh nggih, coba keliling seperti itu. Kira-kira kan ya, kira-kira loh ini. Lebih efektif mana dengan cara yang pertama tadi, Pak? Blung-blung tadi. Ya. Yang kedua, cuma itu kita saja yang ayolah aktif lah. Enggak ada salahnya itu dilakukan dan dicoba. Kalau itu tidak kita lakukan, akhirnya tetangga dari mulut gang merasa terganggu. Tiap Rabu malam harus bangrong-rangong. Dan itu. Parkirnya enggak rapi. Nanti tetangga-tetangga di rumah pengajian ngendi wong? Orang mana sih kok orang-orang asing? Akhirnya mereka menduga-duga, mengira-ngira, kan gitu ya. Itu masih mending kalau cuma menduga-duga dan mengira-ngira sebatas mereka. Kalau ada pihak ketiga yang masuk, ret, itu. Satu isu aja pas ronda malam, dia datang ke daerah itu. Seret, pas ronda malam orang kumpul. Kayak siang Rabu malam, orang pada kenal orang nanti. Ada satu masuk, kayak pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir. Walah, ke teroris apa? Ya iya. Udah. Jadilah der. Baru kita yang ustadz-ustadznya yang sibuk untuk netralisir. Terus jenengan kemudian konsultasi, gimana ustadz masyarakat menolak? Lah caranya kita tidak perhatikan dengan baik. Kan gitu. Itu membutuhkan waktu yang panjang, tenaga yang banyak dan biaya yang besar enggak itu kalau tadi modelnya pemberitahuan, sosialisasi namanya ya kan? Sosialisasi, semua tetangga diketik kalau bahasa kelompok, diketik, dijawil, kan gitu. Ini, kan gitu. Nanti setiap satu bulan sekali atau empat bulan sekali tetangga-tetangga yang paling dekat dikasih bingkisan, hadiah dari teman-teman pengajian sebagai ucapan matur nuwun dan terima kasih, kan gitu. Sekaligus permohonan maaf kalau selama ini mengganggu. Bingkisan, gitu. Sarung dua untuk satu rumah. Sarung dua. Urunan kira-kira memberatkan enggak itu? Atau jenengan merasa miskin? Merasa enggak punya duit? Waduh, ngaji kok jaluki urunan terus kan itu. Satu rumah, dua sarung, dibungkus dengan baik. Berapa rumah sih paling yang paling sekitar masjid dengan rumah-rumah yang dilewati di gang yang tempat kita keluar masuk itu? terima kasih. Yang datang jangan cuma kirim, tapi saya sama Abu Lukman lagi nih. Ini hadiah dari teman-teman pengajian. Ya, barangkali sekaligus permohonan maaf lah, barangkali ganggu segala macam ini. Ngapunten. Sambil akhlaknya dijaga, kebersihan dijaga. Kira-kira kalau sudah seperti itu, kira-kira kok ini. Kira-kira dari beberapa masyarakat itu ada yang kemudian tertarik dan simpati atau kemudian malah simpati kan ya? Tidak menutup kemungkinan mereka melu. Haji. Itu sadaro. Wallahu a'lam bishawab, sudah setengah 12. Tadi pengumumannya begitu ya. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Yang paling penting saya ingatkan kesimpulannya satu, bahwa tugas kita setiap muslim dan lebih khusus lagi ahlu sunnah, tugas kita adalah mempunyai kesadaran beragama dan kesadaran menyampaikan agama. Kesadaran beragama itu maksudnya apa? Mencari ilmu dan mengamalkannya. Kesadaran menyebarkan agama yaitu dakwah. Dua, sadarilah dan yakinilah bahwa umat Islam itu secara fitrah mereka cinta Quran dan cinta sunnah. Itu sudah fitrah. Ketika Al-Quran dan sunnah itu disampaikan, gak akan mungkin ditolak oleh umat Islam. Gak mungkin. Karena fitrah mereka cinta Quran, cinta sunnah. Sehingga poin yang ketiga yang perlu kita perbaiki adalah, yang diperbaiki di evaluasi adalah cara kita menyampaikan. Kalau Al-Quran dan sunnah itu tersampaikan dengan baik, insya Allah mereka pun pasti akan menerima. Paling-paling ujung-ujungnya, aku ya percaya aku yang bener mengurung bisa ngelakoni. Enggak. Sudah baik atau tidak itu? Sudah baik ketika ada pernyataan seperti itu. Mengurung bisa ngelakoni. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.